Kalau meneng aku mesti tak isa-isa ke saben kon ngancani mesti tak sempet-sempet ke nanging yen tresnomu ning atiku ora iso tak paksa ke.